selama ini. Setelah sekian lama kita telah bersama, inikah akhir cerita cinta yang selalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu. Namun aku bertahan ya. Semuanya udah hancur. Aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa gak nyerah aja sih? Dari mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri